Hadis As-Sittun. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis kemarin. Saya sampaikan tentang sunnah sebelum asar 4 rakaat, tetapi bukan rawatib. Saya dapatkan riwayatnya dalam Tirmidzi. Ya, barangkali ada yang mau mencatatnya. Wa muhassinan, beliau menghasankan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i. Atau kita dahulukan yang lebih dulu, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Ashabu Sunan. Hadisnya berbunyi, kana yusalli qabla al-asri arba' raka'at yafsilu bainahunna bit-taslim. Beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Kana yusalli qabla al-asr arba' raka'at yafsilu bainahunna bit-taslim. Tahu kalian derajat riwayat yang paling tinggi? Imla. Derajat riwayat yang paling tinggi itu imla. Yang kayak gini nih yang justru paling tinggi nih dalam periwayatan hadis. Hah, tulis. Kana yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim. Beliau mengerjakan sebelum asar 4 rakaat dan memisahkan antaranya dengan salam. Artinya 2 rakaat salam, baru 2 rakaat lagi. Dan ini yang merajihkan wallahu alam, bahwa 4 rakaat sebelum duhur pun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada pendapat lain. Adapun keutamaannya, masih Tirmidzi juga, dari Ummu Habibah. Kalau tadi hadis Ali. Yang tadi hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Ummu Habibah yang juga fi Tirmidzi. Man hafadha ala arba'i raka'at qabla dhuhri wa arba ba'daha haramahullahu 'ala an-nar. Ini bukan asar, ini duhur. Labas. Man hafadha 'ala arba'a raka'at, siapa yang memelihara salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka dia diharamkan dari api neraka. Baik. Catat pula ucapan Ibnu Mulaqqin. وقال ابن الملقن berkata Ibn al-Mulaqqin dalam syarah al-Umdah atau dalam kitab beliau Al-I'lam bi fawaid Umdatil Ahkam, kata Ibn al-Mulaqqin, hadhihi laysat muakkidah, 4 rakaat sebelum asar tadi laysat muakkidah, bukan yang muakkadah, bal mustahabbah alal asah, bahkan dia mustahabbah, anjuran saja, alal asah, bikhilafil awal, berbeda dengan yang pertama yang tadi dibahas di dalam hadis. Baik, sama seperti apa yang disebutkan sebelum maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, liman syaa, bagi siapa yang suka. Itu pun laisat muakkidah, bukan sunnah muakkadah. Adapun yang muakkadah sudah disebutkan dalam nasnya sharihan, raka'ataini qabla dhuhri, raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da al-jum'ati, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isha. Ini yang muakkadah, yang dijuluki dengan rawatib karena tidak pernah ditinggalkan. Al-hadithu sittun. Kita masuk kepada hadis yang ke-60. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr. Saya ulangi, lam yakun an-nabiy, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yakun an-nabiy, tidaklah nabi ala syai'in, atas sesuatu minan nawafil, atas sesuatu dari yang sunnah-sunnah, maksudnya tidak wajib. Ibarah ungkapan Aisyah dengan nawafil itu lebih tepat atau lebih bagus daripada ungkapan sunnah. Karena sunnah bisa bermakna ajaran nabi secara keseluruhan termasuk yang wajib-wajib. Itu pun sunnah nabi, karena itu ajaran nabi. Tapi kalau sudah nawafil, maknanya adalah sesuatu yang tidak harus tetapi anjuran. Itu nawafil. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil fama kharaja minhu. Kharaja minhu. Naam. Kharaja minhu al-fara'id atau kharaja minhu al-mafruḍāt. Keluar daripada ucapan ini yang wajib-wajib. Berarti yang dibahas oleh Aisyah bukan yang wajib-wajib. Tidaklah nabi menjaga, sangat menjaganya dari perkara-perkara yang tidak wajib. Tidak ada yang lebih daripada 2 rakaat fajar. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafaz muslim, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Qala, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-ma'na al-ijmali fi hadha al-hadith, di dalam hadith ini, bayanun lima li raq'atayi al-fajr min al-ahammiyah. Dalam hadith ini ada penjelasan tentang apa yang ada pada 2 rakaat fajr dari ahammiyah, dari kepentingan yang sangat. Wa ta'akkud, dan penekanan, penegasan. Faqad dzakarat Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akadahuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dan sangat menjaga 2 rakaat fajar. Wa 'azma sya'nihima, dan memperhatikan atau membesarkan, sepertinya fi'il, wa 'azzama sya'nahuma, menegaskan dan membesarkan urusan 2 rakaat fajar. Bifi'lihi, dengan apa beliau membesarkan, menegaskan, menjaga? Bifi'lihi, dengan perbuatannya. Safar sekalipun beliau salat 2 rakaat. Bahkan beliau turun dari kendaraannya untuk salat 2 rakaat fajar, kemudian salat subuh. Wa qawluhu haitsu qalat, dan ucapannya di mana beliau berkata, di mana Aisyah berkata, lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan. Tidaklah beliau atas sesuatu dari nafilah-nafilah lebih dahsyat menjaganya atau lebih sungguh-sungguh menjaganya daripada 2 rakaat fajar. Faedah dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pertama, berarti 2 rakaat fajar itu nafilah. Emang ada yang mengatakan bukan nafilah? Ada. Al-Hasan al-Basri mengatakan 2 rakaat fajar wajib. Sama dengan Abu Hanifah dan Ahnaf, pengikut-pengikutnya, tentang witir. Wajib. Mengapa mereka menyatakan wajib? Pertama, karena mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya dan mementingkannya dan tidak pernah ditinggalkan. Witir juga demikian. Adapun Ahnaf, pengikut Abu Hanifah, mereka menganggap ada 2 hukum atau 2 perkara dari hukum wajib yang berbeda tingkatannya. Mereka bedakan antara wajib dengan fardu. Salat yang 5 waktu, fardu. Salat witir, wajib. Mereka bedakan, farraqu bainahuma. Tetapi as-sahih, ar-rajih, dengan dalil ini, dengan ucapan Aisyah, bahwa dua rakaat fajar bukan wajib. Tetapi nafilah. Karena beliau berkata, lam yakun ala syai'in minan nawafil. Tidaklah ada sesuatu dari yang nafilah-nafilah yang lebih beliau jaga selain dua rakaat fajar. Berarti faedah dari ucapan beliau yang pertama apa? Bahwa dua rakaat fajar nafilah, tidak wajib. Tetapi faedah yang kedua, menunjukkan dua rakaat fajar ini sangat ditekankan. Karena dikatakan asyadda ta'ahudan. Asyadda ta'ahudan. Beberapa ulama, beberapa fuqaha membedakan antara beberapa istilah. Ada sunnah, ada nafilah, ada mustahabbah, atau ada fadilah, seperti Malikiyah. Malikiyah membagi tiga. Sunnah, nafilah, fadilah. Atau terbalik. Beliau katakan paling tinggi sunnah, kemudian fadilah, baru kemudian nafilah. Beda-beda penekanannya. Walaupun semuanya bukan perkara wajib, mereka menganggap bukan perkara wajib, tetapi ada penekanan. Sunnah yang di atas ini dikatakan perkara yang sangat ditekankan. Waman tarakaha yuqabbah. Siapa yang meninggalkannya dianggap orang jelek. Bahkan dikatakan oleh Malikiyah, tasqut adalatuhu. Jatuh kehormatannya. Siapa yang menyampaikan, siapa saksinya si fulan? Fulan yang enggak pernah atau enggak mengerjakan sunnah ini. Jangan. Dianggap jelek dia. Dianggap gugur adalahnya. Ini barakallahu fikum. Tetapi kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, pembagian seperti ini dari Malikiyah dan beberapa fuqaha, la aslalahu. Enggak ada asalnya. Artinya enggak ada dalilnya. Bahwa ini sama ini beda, ini sama ini beda. Kalimat sunnah dengan makna fiqih, dan kalimat nafilah, dan kalimat fadilah, demikian pula mustahabbah, bimakna wahid. Sama maknanya semua. Yang dikerjakan mendapatkan pahala, enggak dikerjakan tidak dosa. Tetapi karena ada penegasan-penegasan, ada penekanan-penekanan, maka dikatakan dengan dua istilah, satu kalimat nafilah saja atau sunnah, ada yang diberi kalimat muakkadah, sunnah yang ditegaskan, sunnah yang muakkadah. Dan memang sebagian besar para ulama menganggap orang yang meninggalkan sunnah yang muakkadah orang jelek. Kuntu, kata beberapa ulama, idza akhadtul ilma, kalau ingin mengambil ilmu, ra'aitu fi salatih, aku lihat orang itu sholatnya. Idza ahsanaha akhudh. Wa illam yuhsin ansarif. Atau kama qala, atau kama qalu. Apa yang dikatakan oleh para ulama ketika mencari ilmu. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya sesuai dengan sunnah-sunnah, dia duduk, ambil ilmu. Tapi ketika dia melihat sholatnya jelek, meninggalkan yang sunnah-sunnah, apalagi yang muakkadah, enggan mereka mengambil. Mereka cari guru yang lain. Sampai seperti itu mereka berhati-hati dalam mencari ilmu. Karena mereka melihat orang yang meninggalkan sunnah muakkidah adalah orang yang perlu dipertanyakan. Cintakah dia dengan sunnah atau tidak? Kalau dia berkata, saya suka sunnah, apa buktinya? Kok kamu enggak kerjakan? Ini khairun 'azakumullah. Maka orang yang cinta sunnah, mesti dia akan semangat untuk menghidupkan sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga sahha anis salaf, sahih riwayatnya dari beberapa salaf, apakah para tabi'in atau para tabi'i tabi'in, yang menyatakan bahwa siapa yang meninggalkan sunnah muakkidah, yudham, dicerca, jelek, atau dikatakan orang yang jelek. Tidak kita katakan dosa, tidak, karena itu bukan wajib. Tetapi orang ini kurang baik atau kurang bagus. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Abdullah Al-Ubasan dalam syarahnya. wa annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Dan dikabarkan bahwa salat dua rakaat sebelum fajar atau sunnah fajar, keduanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata An-Nawawi rahimahullah, dinukil oleh Ibn Mulaqin juga. Kata An-Nawawi, ay khairun minad dunya wa mata'uha aw ma mata'iha. Lebih baik dari dunia dan perhiasan-perhiasannya. Mengapa perlu jelaskan seperti ini oleh beliau An-Nawawi rahimahullah? Karena dunia di dalamnya ada dua jenis. Ada kebaikan, ada kejelekan, ada keuntungan, ada kerugian, ada sesuatu yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita sengsara. Itu dunia. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak yang mencerca dunia. Apa saja di antaranya? Ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu tercela atau terlaknat, dan terlaknat semua yang di dalamnya kecuali dzikrullah wa mawalah, dan yang berkait dengan dzikrullah. Apalagi? Law kanati dunya tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Maknanya dunia enggak ada nilainya sesayap nyamuk pun. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini. Maka kalau kita arahkan dunia tadi dengan makna ini, tidak tepat bahwa dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia yang mal'unah. Ya jelas-jelas. Itu sih seperti mengatakan api itu panas. Ya jelas. Atau dikatakan al-asal ahla minal khal. Ya jelas. La yufidu syai'an. Tidak memberikan faedah apa-apa. Al-asal, madu, itu lebih manis daripada cuka. Ya jelas. Madu dibandingkan dengan cuka. Baik. Bahwasanya dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia. Dunia yang mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Atau dunia yang nilainya sesayap nyamuk tadi enggak ada. Maka itu enggak ada faedah apa-apa. Maka kata An-Nawawi rahimahullah, bukan itu maknanya. Jelas bukan itu maknanya. Tapi maknanya, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ay min mata'id dunya kulliha. Lebih baik dari seluruh keindahan dunia, seluruh kekayaan dunia, perhiasan dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, semuanya. Dengan dua rakaat saja sudah selesai semua. Apa yang kalian sukai dari dunia ini, tidak ada bandingnya dengan dua rakaat fajar. Itu maknanya. Walhamdulillah, para ulama sangat jeli dalam memahami hadis-hadis. Tapi kalau begitu, mana yang lebih utama? Dua rakaat fajar dengan witir. Ayuhuma afdal? Kalau dari muwadhabahnya, Nabi yuwadhib al-witr wa kadzalika yuwadhib rak'atay fajr. Tidak pernah meninggalkan salat witir dan dua rakaat fajr, la safaran wala hadara. Tidak dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, enggak pernah ditinggalkan. Berarti dalam sisi ini sama. Kalau lihat hadis ini, kayaknya rakaat al-fajr lebih tinggi daripada witir. Sebab Aisyah berkata, tidak ada satu nafilah pun yang lebih beliau sungguh-sungguh menjaganya daripada dua rakaat fajr. Mana witir? Tidak disebut. Witir wajib atau nafilah? Nafilah. Ala qawl. Sebab ala qawlin akhar mengatakan wajib. Tapi sebagian para ulama menyatakan karena yang wajib hanya lima waktu, itu yang wajib, maka yang lainnya semuanya nafilah. Atau semuanya salat-salat sunnah. Sedangkan Nabi berkata, atau Aisyah berkata, Nabi sangat menjaga, tidak menjaga yang lain selain, atau tidak seperti menjaganya dua rakaat fajar. Ini sungguh-sungguhnya beliau menjaga, tidak ada satupun yang mengalahkan. Bagaimana Rasulullah SAW mementingkan salat fajar? Tidak ada. Berarti yang paling dipentingkan, salat fajar. Berarti lebih utama dari witir. Dijawab oleh yang lain, bahwasanya iya, karena witir bukan nafilah, kata mereka. Karena mereka menganggap wajib. Dan sebagian besar selain Ahnaf juga menyatakan demikian, wajib. Tapi bukan fardu. Salat lima waktu, fardu. Tetapi witir, wajib. وَهَكَدَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَوْ فِيهِمَا. Mereka berselisih para ulama tentang mana yang utama antara keduanya. Antara witir dengan dua rakaat fajar. Walhamdulillah, mereka-mereka yang semangat menghidupkan sunnah, mereka hidupkan dua-duanya selesai. Artinya, betul-betul dia kerjakan dua salat yang utama dan tidak ditinggalkan sebagaimana Allah SWT sangat menjaga keduanya. La safaran wa la hadara. Dan kemudian ketika mukim, menjaga beberapa salat yang disebut dengan rawatib. Rak'atain qabla dhuhr, rak'atain ba'da dhuhr, rak'atain ba'da al-jum'ah, rak'atain ba'da al-maghrib, wa rak'atain ba'da al-isha, wa rak'atain qabla al-fajr. Nah, kembali kepada kita. Ma yu'khad min al-hadith. Istafadna min hadha al-hadith fawaid. أخذنا فوائد منها الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر أنجوراً yang sangat sunnah-sunnah semua anjuran tapi ini مؤكد anjuran yang sangat ditekankan pada ركعتي الفجر dua rakaat fajar فلا ينبغي إهمالهما maka tidak sepantasnya meninggalkan keduanya. Apalagi seorang talibul ilmi, apalagi seorang santri yang sudah mengkaji dan menghafal hadis ini. Ada sekali dalik. Tenang. Thaniyan, istafadna min hadzal hadits aidan fadluhuma al-'azim, keutamaannya yang besar. Ma fadluhuma? Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ai khairun min mata'id dunya kulliha. Haitsu ja'ala khairan min ad-dunya wa ma fiha. Wa thalithuha, yang ketiganya, kaunu Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma akthar min ghairihima. Faedah ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaganya lebih dari menjaga sunnah-sunnah lainnya. Sangat menjaga keduanya lebih daripada menjaga yang lainnya. Zahirnya wallahu alam yang lebih dijaga dan berarti lebih tinggi adalah dua rakaat fajar. Ibnu Mulaqin menyebutkan beberapa alasan-alasan, tapi tentunya saya ucapkan dulu ala khilafin fi. Apa maknanya ala khilafin fi? Ada ikhtilaf. Ini hanya pendapat beliau. Kata beliau ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa dua rakaat fajar lebih utama daripada witir. Witir ngikut isya. Sedangkan dua rakaat fajar ngikut subuh. Sedangkan subuh lebih afdal daripada isya. Fatabi'u wa akad. Kata beliau, maka yang ngikutnya juga lebih ditekankan. Yang ngikut subuh lebih tinggi daripada yang ngikut isya. Alasan kedua. Bahwa beliau alaihi salam yusallil witr ala rahilah wa rakaatil fajar ala al-ard. Beliau mengerjakan salat witr di kendaraan. Biasa mengerjakan salat witir di kendaraan. Tetapi kalau mengerjakan salat fajar, sunnah fajar, beliau turun. Tidak di kendaraan. Alasan ketiga. Anna rak'atayil fajar tataqaddam ala matbu'iha. Wal witir yata'akhir. Sunnah fajar mendahului yang diikutinya. Yang diikutinya subuh, fajar, sunnah fajar, lebih dulu, baru kemudian subuh. Sedangkan witir di belakangnya. Ngikuti isya, isya dulu, baru kemudian witir. Yang keempat, anna ma'suratun bi'adad, muttafaq alaihi bi'khilafih. Bahwasanya sunnah fajar, tertentu dua rakaat saja. Berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya berbeda dengan witir. Boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sebelas. Bahkan sebagian ulama menyatakan boleh lebih daripada itu. Walaupun yang afdal 11, tetapi boleh lebih daripada itu. Ada yang mengerjakan 23, ada yang mengerjakan 43, ada yang mengerjakan sekian. Baik. Alasan kelima. Bahwa Nabi menjaganya, dan tentunya sudah kita katakan tadi penjagaan sama, beliau menjaga sholat witir seperti menjaga sholat dua rakaat fajar. Fa in kana wajiban alaihi ala ma sahahuhu wa ma'lumun annahu kana ala alwajib ashadd muhafadatan min almandub. Wa idza kana fi'l almandub khairun min ad-dunya wa ma fiha fama dhannuka bilwajib. Ini beliau sebutkan keutamaan tersebut, tetapi kemudian beliau katakan, tetapi ini dibantah yang kelima ini. Mengapa? Dibantah bahwa kedua-duanya dijaga, sangat menjaganya. Walaupun yang dimaksud di sini nomor lima apa? Hadis yang sedang kita bahas. Ashadda ta'ahudan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak menjaga sholat yang nafilah seperti penjagaannya dua rakaat fajar. Berarti ini paling tinggi penjagaannya. Mengalahkan witir. Tetapi dibantah, itu kan karena masalah sunnah. Tetapi sholat witir wajib, kata mereka. Labas. Sudah kita katakan memang ini ikhtilaf. Yang keenam. Hadal hadis yaqtadi tafdil rak'atayil fajr. Hadis ini yang sedang kita bahas memang mengisyaratkan kalau dua rakaat fajr lebih ditekankan dan lebih diutamakan. Dan disebutkan keutamaannya, khairun minad dunya wa ma fiha. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat dari faedah, bukan keempat dari masalah keutamaan dua rakaat saja. Inna ihmal man ahmalahuma ala suhulatihima wa azma ajrihima wa hasa syari' alaihima yadullu ala da'fi dinihi wa hirmanihi minal khairil azim. Faedah yang keempat, bahwa melalaikan atau siapa yang melalaikan atau terjemahan letterlocknya, kelalaian orang yang melalaikan dua rakaat ini, ihmalu man ahmalaha, kelalaian orang yang melalaikan keduanya, padahal itu mudah, ala suhulatihima, suhulah mudah, padahal keduanya mudah, wa azmu ajrihima, padahal besar pahalanya, wa hatta syari' alaihima, dan syariat sangat menganjurkannya, maka ini menunjukkan ala dha'fi dinihi, menunjukkan lemahnya agama orang tersebut. Siapa yang melalaikan dua rakaat ini padahal mudah dan besar pahalanya dan anjuran yang sangat ditekankan dalam syariat, tapi dia tinggalkan atau lalaikan, maka ini menunjukkan dha'fi dinihi, lemahnya agamanya. Wa hirmanihi minal khairil azim, dan berarti dia terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Qul inna a'udzubikumullah. Oleh karena itu, ada ucapan-ucapan tadi, ucapan-ucapan peringatan dari para ulama, tapi semuanya tentunya dengan qaid. Man tarakahuma 'amdan, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, yudham, orang itu tercela. Imma tercela karena dha'fi dinih, lemah agamanya seperti kata Syekh Abdullah Al-Bassam, atau tercela karena dia dianggap tidak suka dengan sunnah. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Loh, saya suka. Dan terus kenapa enggak kerjakan? Apa buktinya kalau kau suka? Ini barakallahu fikum. Sehingga mereka-mereka yang suka dan cinta pada sunnah, dia tidak meninggalkannya kecuali karena sesuatu. Apakah udur atau sesuatu yang dia tidak inginkan atau sesuatu kejadian atau ila akhirnya. Intaha barakallahu fikum. Halunaka soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk kepada pelajaran aqidah, tauhid.